شيخ القدر وصلى شيخ القدر شيخ محمد بن عبد الكريم صدق المدني شيخ محمد بن عبد الله خصوصا الى العالم العلام العارف بالله شيخ محمد زيني بن عبد الغني ولوالديهم وامهاتهم وزوجاتهم وذريتهم وسلم وفروع رحم وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدينا وأمهاتنا وقرباتنا وذوي الحقوق علينا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا وعلى أزواجنا وعلى ذرياتنا وعلى أهل قريتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نوى به السلف الصالح الى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. الفاتحة. الحمد لله من شرور الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه في دينه من اصطفاه من العلماء يهتدي بهم كل ضال في حلق الظلام والجهلاء طار منهم الزهاد والحكماء والكرماء وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأذاقهم لذة المحبة وأطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المهتدين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه سادة الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. وقال الإمام الغزالي: إن كل من أحب عالما أو عابدا أو أحب شخصا راغبا في علم أو في خير فإنه أحبه في الله ولله وله فيه من الأجر والثواب بقدر قوة حبه. وقال بعض العلماء: مدح الشيوخ من أعظم القربات، فكيف بمدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. العالم العلامة العارف بالله الشيخ الحاج محمد زيني بن عبد الغني بن حجي عبد المناف بن محمد سمان بن حجي محمد سعد بن حجي عبد الله بن العالم العلامة مفتي حجي محمد خالد بن العالم العلامة خليفة حجي حسن الدين بن مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري. Beliau dilahirkan pada malam Arba' 27 Muharram tahun 1361 Hijriah bersamaan dengan 11 Februari tahun 1942 Miladiah di kampung Tunggulirang seberang Martapura. Selama di Tunggulirang beliau tiada menyusu dengan ibu, hanya mengisap liur al-arif billah al-haji Abdul Rahman atau haji adu sampai kenyang selama 40 hari. Nama selagi kecil beliau adalah Musyairi. Sejak kecil termasuk salah seorang yang mahfuz, yaitu suatu keadaan yang sangat jarang terjadi kecuali bagi orang-orang pilihan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat dan pembawaan lain dari yang lain. Di antaranya adalah beliau tidak pernah ikhtilam. العالم العلامة العارف بالله الشيخ الحاج محمد زيني عبد الغني yang sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiyah, yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang namun disiplin di dalam pendidikan, sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri, serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian, guru pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri yang selalu berada di sampingnya dan memimpinnya. Meskipun kehidupan ekonomi kedua orang tua beliau dalam keadaan yang sangat lemah, namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan beban guru yang mengajar anak mereka membaca Al-Quran, sehingga setiap malam beliau diberi sangu sebotol kecil yang berisi minyak tanah untuk diberikan kepada guru Muhammad Hasan Pasayangan yang mengajar Al-Quran. Dalam usia lebih kurang 7 tahun, beliau sudah mulai belajar di Madrasah Kampung Keraton Martapura selama 2 tahun, kemudian meneruskan ke Madrasah Darussalam Martapura. Di antara guru-guru Al-Alimul Allama Al-Arif Billah Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani di tingkat ibtidai, guru Muhammad Zaini Umar, guru Abdul Muiz. Di tingkat ibtidai Darussalam, guru Sulaiman, guru Haji Abdul Hamid Husin, guru Haji Mahalli bin Abdul Qadir Hasan, guru Muhammad Zain, guru Haji Rabi'i, dan guru Sahran. Di tingkat sanawi atau aliyah Darussalam, guru Haji Husin Dahlan, guru Haji Salman Yusuf, Al-Alimul Fadil Haji Sya'rani Arif, Al-Alimul Fadil Haji Husin Qadri, Al-Alimul Fadil Haji Salim Ma'ruf, Al-Alimul Fadil Haji Salman Mulia, Al-Alimul Fadil Haji Salman bin Abdul Jalil. Guru-guru di bidang tajwid, Al-Alimul Fadil Haji Sya'rani Arif, Al-Alimul Fadil Al-Qari Hafiz, Al-Haji Nasrun Tahir, Al-Alimul Fadil Haji Aini Kandangan. Guru khusus tasawuf dan suluk, pertama Al-Alim Allama Al-Haj Muhammad Syarwani Abdan Bangil, kedua Al-Alim Allama Kiai Falak Bogor, ketiga Al-Alim Allama Al-Qutub Syekh Syed Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Makki. Sanad-sanad dalam berbagai bidang ilmu dan tariqat beliau terima dari Al-Alim Allama Al-Arif Billah Al-Qutub Syed Muhammad Amin Al-Qutbi, Al-Alim Allama Al-Qutub Syekh Syed Abdul Qadir Al-Bar, العالم علامة سيد محمد بن علوي المالكي، العالم علامة شيخ حسن مشهد، العالم علامة شيخ محمد ياسين الفداني، العالم علامة كي فلق مضر، العالم علامة شيخ إسماعيل اليمني. guru pertama secara ruhani، العالم علامة علي جنيد برا بن العالم الفاضل القاضي حجي محمد أمين بن العالم علامة مفتي الحجي جمال الدين bin Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Kedua, Al-Alim Allama Al-Haj Muhammad Syarwani Abdan. Kemudian Al-Alim Allama Al-Haj Muhammad Syarwani Abdan menyerahkan kepada Kiai Falak Mubar, yang seterusnya Kiai Falak menyerahkan kepada Al-Alim Allama Al-Arif Billah Syekh Al-Qutub Syed Muhammad Amin Qutbi. Kemudian beliau menyerahkan kepada Syekh Muhammad Arsad Abdullah Al-Banjari, yang kemudian langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam usia beliau lebih kurang 10 tahun, beliau sudah mendapat khususiyah dan dianugerahi dari Allah berupa kasyaf hissi, yaitu melihat dan mendengar apa-apa yang di dalam atau yang terdinding. Sewaktu beliau berjalan-jalan di hutan, maka rumput-rumputan memberi salam kepada beliau dan menyebutkan manfaatnya untuk pengobatan dan sebagainya. Begitu pula batu-batuan dan besi-besi, semuanya ini tidaklah beliau perhatikan, dan hal-hal yang ringan itu beliau anggap hanya merupakan ujian dan cobaan. Dan kurang lebih dalam usia itu pula beliau bermimpi, tepatnya pada malam Jumat, melihat sebuah kapal besar turun dari langit, dan di muka kapal tersebut di depan pintu masuknya berdiri seorang laki-laki berpakaian jubah berwarna putih sebagai penjaganya, dan di pintunya tertulis Safinatul Aulia, kapal para wali-wali. Tatkala beliau hendak masuk ke dalam kapal tersebut, dihalau oleh penjaganya hingga beliau jatuh tersungkur. Beliau pun langsung terbangun. Pada malam Jumat berikutnya beliau pun bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Begitu pula pada Jumat yang ketiga beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang serupa. Namun kali ini beliau diperkenankan masuk ke dalam kapal dan disambut oleh seorang syekh, dan beliau melihat di dalamnya banyak kursi yang kosong. Setelah puluhan tahun kemudian, tepatnya sudah beliau dewasa, beliau pergi ke tanah Jawa untuk menuntut ilmu. Dengan tidak disangka dan dikira, orang yang pertama kali menyambut dan menjadi guru beliau adalah orang yang menyambut beliau di kapal dalam mimpi beberapa tahun silam. Dalam usia kurang dari 14 tahun atau tepatnya masih duduk di kelas 1 sanawi, beliau telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau futuh tatkala membaca tafsir wa kana Allahu samian alima. Al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Al-Hajj Muhammad Zaini Abdul Ghani, yang sejak kecilnya hidup di tengah-tengah keluarga yang saleh, dan dalam didikan kedua orang tua serta bimbingan pamanda al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Al-Hajj Muhammad Salman Mulia, betul-betul sangat tertanam di dalam lubuk hati beliau, sehingga sifat-sifat mulia seperti sabar, ridha, dan menyembunyikan kesusahan, kasih sayang, dan tidak pemarah dan pemurah sudah tertanam dan tumbuh subur di jiwa beliau, sehingga apapun yang terjadi terhadap diri beliau tidak pernah mengeluh dan mengadu kepada orang tua, sekalipun beliau pernah dipukuli oleh orang-orang yang iri dengki kepada beliau. Beliau adalah seorang yang sangat mencintai para ulama dan orang-orang saleh. Hal itu tampak ketika beliau masih kecil, di mana beliau selalu menunggu di tempat yang biasanya Al-Alimul Fadil Al-Haji Zainal Ilmi dalam pagar melewati pada hari-hari tertentu. Ketika hendak pergi ke Banjarmasin, semata-mata hendak bersalaman dan mencium tangan Tuan Guru Haji Zainal Ilmi. Di masa remaja itu pula Al-Alim Al-Lama Al-Arif Billah Syekh Al-Hajj Muhammad Zaini Abdul Ghani pernah bermimpi bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang keduanya masing-masing membawakan pakaian dan memasangkan kepada beliau lengkap dengan surban dan lainnya, dan beliau ketika itu diberi nama oleh keduanya dengan nama Zainal Abidin. Keberadaan Al-Alim Al-Lama Al-Arif Billah Syekh Al-Hajj Muhammad Zaini Abdul Ghani di masa kecil, beliau rupanya sudah diketahui oleh sebagian ulama dan orang-orang yang alim di Jawa. Meskipun mereka belum pernah ke Banjar, begitu pula Al-Alim Al-Lama belum pernah pula ke Jawa atau bertemu dengan mereka. Karena itu kebesaran dan kemuliaan Al-Alim Al-Lama Al-Arif Billah Syekh Al-Hajj Muhammad Zaini Abdul Ghani sudah menjadi pembicaraan oleh para tokoh ulama di Jawa pada masa beliau masih kecil, di mana penulis pernah mendengar dari mereka bahwa di Banjar di Martapura akan muncul seorang ulama besar, dan orangnya sekarang masih kecil atau kanak-kanak, sehingga banyaklah orang menerka atau mengira-ngira, namun kenyataannya baru tampak sesudah puluhan tahun kemudian. Setelah lebih dari 10 tahun dalam penantian siapa gerangan orang yang dimaksud, maka secara kebetulan atau memang ditugaskan untuk menyampaikannya, maka datanglah seorang waliullah ke Martapura dan menginap di rumah salah seorang ulama di Martapura. Maka menurut cerita seorang sahabat penulis, yang kebetulan ia berkunjung ke rumah di mana waliullah tersebut menginap, dan dilihatnya banyak tamu yang datang ke rumah tersebut. Di antaranya adalah Al-Alim Al-Lama Al-Arif Billah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Di dalam majlis itulah waliullah tersebut mengatakan kepada salah seorang tamu yang baru datang dan hendak bersalaman dengan beliau waliullah itu, dan beliau menyuruh bersalaman dengan al-alim al-allama al-arif billah al-hajj Muhammad Zaini Abdul Ghani lebih dahulu, baru kepada beliau waliullah tersebut, sambil beliau berkata, bersalaman dengan guru Zaini dahulu. Ia masih kecil namun ia sudah wali kutub. Demikianlah dikatakan wali tersebut. Sesudah dewasa maka tampaklah kebesaran dan keutamaan beliau dalam berbagai hal, dan banyaklah orang yang datang belajar dengan beliau, para habaib yang tua-tua, para ulama dan guru-guru, termasuk guru-guru yang pernah mengajar beliau. Karena mereka mengetahui keadaan beliau yang sebenarnya, mereka sangat sayang serta hormat kepada beliau. Al-alim al-allama al-arif billah Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah seorang ulama yang menghimpun antara syariat, tariqat dan hakikat, dan seorang yang hafal Al-Quran dan tafsirnya, yakni tafsir Al-Quran lil Imam Al-Jalilain, yakni tafsir Jalalain. Di antara karamat al-alim al-allama al-alim billah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, di antaranya adalah ketika beliau masih tinggal di keraton, di mana biasanya setelah selesai pengajian atau pembacaan maulid, beliau berbincang-bincang dengan beberapa orang murid yang masih belum pulang, sambil bercerita tentang orang-orang tua dahulu yang isinya untuk dapat diambil pelajaran dalam meningkatkan amaliyah. Tiba-tiba beliau bercerita tentang buah rambutan yang pada waktu itu masih belum musimnya, dengan tiada disadari dan diketahui oleh yang hadir, beliau mengacungkan tangan ke belakang, kemudian tampak di tangan beliau sebiji buah rambutan yang masak. Tercenganglah yang hadir semuanya, termasuk penulis yang melihat hal yang demikian. Kemudian buah rambutan tersebut langsung beliau makan. Kedua, pada suatu musim kemarau yang panjang, di mana hujan sudah lama tidak turun sehingga sumur-sumur sudah hampir mengering, maka cemaslah masyarakat ketika itu dan mengharap hujan akan segera turun. Melihat hal yang demikian, banyak orang yang datang kepada beliau mohon minta doa agar hujan segera turun. Kemudian beliau lalu keluar rumah dan menuju ke sebuah pohon pisang yang berada di dekat rumah beliau. Lalu beliau goyang-goyangkan pohon pisang tersebut, dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Yang ketiga, ketika beliau sedang menghadiri salamatan dan kemudian disuguhi jamuan oleh sahibul bait, tampak pada ketika jamuan yang disuguhkan kepada beliau itu hampir habis termakan oleh beliau. Namun setelah piring tempat makanan tersebut diterima kembali oleh yang melayani ketika itu, ternyata makanan yang tampak hampir habis tadi masih banyak bersisa dan seakan-akan tidak termakan oleh beliau. Keempat, pada waktu pelaksanaan haul Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Manjari yang ke-189 dalam pagar Martapura, kebetulan pada masa itu musim hujan sehingga membanjiri jalanan yang akan dilalui oleh al-alim al-allama al-arif billah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani menuju ke tempat pelaksanaan haul tersebut. Hal ini sempat mencemaskan panitia pelaksana haul dan langsung melaporkan kepada beliau dan mohon doa semoga air segera surut. Namun apa yang terjadi, meskipun sehari sebelum pelaksanaan haul jalanan tersebut masih digenangi air sampai pada malam harinya, maka dengan tidak dikira dan disangka keesokan harinya tepat pada hari pelaksanaan haul tersebut, sejak pagi harinya jalanan yang tadinya digenangi air menjadi kering semuanya, sehingga dengan mudah beliau dan rombongan melewati jalanan tersebut. Dan setelah selesai acara maka keesokan harinya jalanan tersebut kembali digenangi air sampai beberapa hari lamanya. Kelima, banyak orang yang menderita sakit seperti batu ginjal, usus membusuk, anak yang tertelan peniti, orang yang sedang hamil dan bayinya jungkir serta meninggal di dalam perut ibunya, yang kesemuanya menurut keterangan dokter harus dioperasi. Namun keluarga mereka minta doa dan pertolongan kepada al-alim al-allama al-arif billah Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, maka dengan air yang beliau berikan kesemuanya dapat tertolong dan sembuh tanpa operasi. Di antara pesan-pesan beliau, Jazirin, janganlah kamu tertipu dengan karamat, yakni dengan segala keganjilan dan keanehan Karena karamat itu adalah anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, bukan karena suatu kepandaian atau keahlian. Karena itu janganlah terlintas atau berniat untuk mendapatkan karamat dengan melakukan ibadah atau membaca wirid. Karena karamat yang mulia dan tinggi nilainya adalah istiqamah, tetap di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pesan beliau lagi, ujar Sirin, kaji gawi, maksudnya tuntut ilmu kemudian amalkan. Al-alim al-allamah Al-arif billah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, seorang tokoh ulama zuriat Syekh Muhammad Asad Al-Banjari yang hidup di penghujung abad ke-20 yang disenangi oleh segenap lapisan masyarakat, bahkan di kalangan pemerintahan. Karena majelis pengajian beliau dikunjungi oleh kaum muslimin puluhan ribu di setiap hari Khamis sore sampai malam Jumat, dan hari Ahad sore sampai malam Isnin, yang datang dari berbagai penjuru daerah Kalimantan Selatan. Dan pada hari Sabtu pagi khusus beliau sediakan untuk ibu-ibu kaum muslimat. Beliau adalah seorang ulama yang ramah dan kasih sayang terhadap setiap orang, terutama kepada anak murid beliau sendiri. Karenanya beliau tidak segan-segan menegur apabila beliau melihat hal-hal yang dianggap adalah karena kasih sayangnya beliau terhadap umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sering beliau menyerukan dengan ungkapan arti kata martapura. Menurut beliau, martapura adalah marmarilah, ta taqwa, effara, u ummat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara dakwah beliau untuk meningkatkan takwa itu, beliau tulis beberapa risalah dalam rangka meningkatkan ilmu dan amal, yang antara lain pertama risalah mubarakah, yang kedua manaqib Syekh Said Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani, yang ketiga ar-risalah nuraniyah fi syarh at-tawassulat as-samaniyah, yang keempat nubzatun min manaqib al-imam al-masyhur bil ustaz al-azam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Tamu-tamu beliau yang datang selain dari kesibukan-kesibukan beliau sehari-hari mengajar dalam rangka meningkatkan ilmu dan amal masyarakat. Beliau juga disibukkan dengan tamu-tamu yang datang dari berbagai tempat dan daerah, baik sebagai masyarakat awam, ulama dan umara yang berada di daerah maupun di pusat. Bahkan ada yang datang dari luar negeri seperti Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia dan Hadramaut, yang umumnya kedatangan mereka untuk memohon doa restu dan belajar ilmu guna meningkatkan ilmu dan amal mereka. Dalam suasana silaturahim tersebut selalu keluar dari lidah beliau kata-kata mutiara dan hikmah yang sesuai dengan situasi dan kondisi tamu yang datang, sehingga masing-masing tamu merasa terjawab permasalahannya dan merasa terisi berupa siraman ilmu yang tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata, serta senyum manis yang tak terlupakan. Derita penyakit yang berkepanjangan tiadalah mengurangi semangat beliau dalam mengajar dan membimbing anak murid dan masyarakat yang datang ke majlis beliau. Namun setelah beberapa tahun berjalan, akhirnya anak murid dan masyarakat Banjar umumnya timbul rasa harap-harap cemas dalam kesembuhan guru dan pembimbing mereka. Namun setelah berselang beberapa waktu, suasana pun menjadi berubah karena beliau harus dibawa ke Singapura untuk kesekian kalinya guna berobat untuk kesembuhan beliau. Maka derayan air mata yang ditahan kelihatan di wajah-wajah anak murid dan masyarakat Banjar. Rasa duka yang mendalam karena khawatir akan ditinggalkan guru mereka. Namun apa yang dapat dikata, meskipun beliau telah berjuang dengan penuh gairah dan semangat untuk dapat bersama kembali dengan anak-anak murid dan keluarga, akhirnya lesulah jasmani dan lemahlah tenaga, sehingga beliau harus dibawa pulang dengan pesawat khusus dari Singapura ke Banjar pada hari Selasa 4 Rajab 1426 Hijriah atau 9 Agustus tahun 2000 Miladiah. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Beliau tiba di rumah sekitar pukul 8.30 malam Arba 5 Rajab tahun 1426 Hijriah, disambut oleh keluarga, kerabat dan anak-anak murid dengan penuh ketegangan dan duka. Setelah keluarga, kerabat dan anak-anak murid datang menjenguk, akhirnya pukul 5 lewat 10 menit subuh hari Arba 5 Rajab 1426 Hijriah, beliau pergi meninggalkan kita, memenuhi panggilan menghadap Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan dengan berkat surah Yasin, dengan berkat suratul Fatihah, dengan berkat maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat wali-waliullah, wabil khusus dengan berkat guru kita al-alim al-allamah sahibul fadilah wal karamah Al-Hajj Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, mudah-mudahan segala dosa kita, segala dosa dua ibu bapa kita, guru-guru kita, keluarga kita dan seluruh muslimin muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita hidup beriman, mati beriman sempurna, husnul khatimah, akhir umur kita dapat mengatakan la ilaha illallah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah bersama para anbiya wal mursalin dan bersama guru-guru kita di dalam surganya bi ghairi hisab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah.